Yang terang bikin terbayang, yang gelap bikin kita hilaf. Saya hadirkan dua orang artis kebanggaan Indonesia. Via Valle with Wandra Wanada.